بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله، المقام هنا يتناول جانبي التوحيد العلمي والعملي، بأن يعرف المسلم الله عز وجل بأنه وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لهذا الكون لا شريك، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا لا نظير له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وأن يعرف الله بأنه سبحانه هو المعبود بحق ولا معبود بحق من سواه، وأنه جل وعلا وحده هو الذي يستحق العبادة، وأن يفرد بالذل والخضوع والانكسار، وأن لا يجعل معه شريك في شيء من خصائصه أو حقوقه جل وعلا على عباده. وسيأتي لهذا تفصيل وبيان عند المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan al-ula yang pertama yaitu al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu din Islam bil ajillah. Ilmu di sini yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatullah, mengenal Allah, mencakup dua jenis tauhid, yaitu tauhid ilmu dan tauhid amal. Dengan seorang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya serta meyakini bahwasanya dia satu-satunya pencipta, pemberi rizki, yang mengatur alam ini, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik serta sifat-sifat yang tinggi. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga seorang muslim diwajibkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Dialah satu-satunya yang berhak disembah, dan tidak ada sesembahan yang layak yang lain yang berhak untuk disembah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang berhak untuk dimintai pertolongan, dan satu-satunya yang berhak bagi seorang muslim untuk tunduk dan berserah diri kepadanya, dan tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari kekhususan-kekhususan dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Kemudian penjelasan yang lebih detail tentang masalah ini akan disebutkan oleh pengarang dalam kalimat-kalimat berikutnya. Wa ma'rifatu nabiyyah sallallahu alaihi wasallam ay bi annahu mursal min Allah jalla wa ala bil huda wal haqq bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira wa annahu ballagha al balagha al mubin wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al yaqin وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه ولم يمت إلا بعد أن أنزل الله عز وجل في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمعرفته بتكميله مقام العبودية وتتميمه دين الله عز وجل، وأنه صلوات الله وسلامه على خلق عظيم أي على دين كامل، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأن الدين هو ما جاء عنه، وأن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يصدق في كل أخباره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام معرفته واجب على كل مسلم، ومن لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام فمن أين له أن يعرف الدين، وهو عليه الصلاة والسلام الطريق والواسطة لمعرفة دين الله. ومن حكمة الله في عباده ابتلاء وامتحانا أنه لم ينزل الدين وحيا على كل العباد فردا فردا، بل اختص من العباد صفوتهم واجتبى منهم خيارهم. الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاجتبى صفوة العباد، أنزل عليهم وحيا وبلغوا ما أوحى إليهم بلاغا تاما وافيا لا نقص فيه. فدين الله عز وجل لا يعرف إلا من طريق الرسل، وقد ختمهم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والرسول مهمته محددة، وهي إبلاغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام الدين كاملا، ومهمة أتباع الرسول فعل ما بلغهم واتباعه فيما جاء عنه. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، ويسلم تسليما. هذه مهمة العبد، أن يسلم لله وينقاد لرسوله عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا فيما يتعلق معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي عند المصنف ذكر جوانب مهمة وعظيمة في هذا الباب، باب معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. Pemirsa dan pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengarang kitab ini berikutnya mengatakan, wa ma'rifatu nabiyyi, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal bahwa ia adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan kebenaran, juga sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, yang membawa cahaya yang terang benderang, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ini kepada umatnya, telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar jihad sampai datang kematian kepadanya. Dan sungguh tidak ada kebaikan kecuali telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keburukan kecuali telah diperingatkan oleh beliau, sehingga beliau pun wafat setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untukku nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian." Mengenal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu dengan meyakini dan mengetahui bahwasannya beliau telah menyempurnakan risalah ini, beliau telah menyampaikan agama ini dengan sempurna, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang agung, di atas agama yang sempurna, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanat risalah kepada umatnya, dan bahwasanya agama apa yang dibawa oleh beliau. Dan wajib bagi kita untuk mentaati segala perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan semua yang beliau larang. Juga kita tidak boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membenarkan semua apa yang disampaikan oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan keputusan bagi mereka untuk memilih. Tidak boleh dan tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan suatu perkara kemudian mereka memilih pilihan yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bagi setiap muslim. Dan barang siapa yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dia bisa mengenal agamanya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan dan perantara untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada setiap pribadi manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hamba-hamba yang Dia pilih dan memilih, Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yajtabi minal malaikati rusula wa minan nas." Allah memilih dari para malaikat dan dari kalangan manusia rasul-rasul. Allah Subhanahu wa taala memilih dari para hamba-hambanya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada mereka. Kemudian para nabi-nabi tersebut, mereka menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekurangan sedikit pun. Maka agama Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita ketahui kecuali lewat perantara para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menutup para rasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Dan seorang rasul bertugas untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma 'alal rasuli illal balagh." Tidak ada kewajiban bagi seorang rasul kecuali menyampaikan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Maka kewajiban pengikut para rasul adalah melaksanakan apa yang disampaikan oleh rasul kepada mereka. Minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah risalah ini turun dan kewajiban para rasul adalah menyampaikan. Adapun kewajiban kita adalah menerima dengan sepenuh hati. Allah taala berfirman, "Wa yusallimu taslima." Yaitu menerima dengan sepenuh hati. Inilah kewajiban seorang hamba, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah taala berfirman yang artinya, "Dan demi Rabbmu, mereka belum beriman dan tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau berhukum kepadamu terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka rasa berat sedikit pun terhadap keputusan yang engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati." Inilah yang berkaitan dengan ma'rifatul rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan datang penjelasan-penjelasan yang lain tentang hal ini pada bab-bab berikutnya, yaitu penjelasan-penjelasan tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومعرفة دين الإسلام وهذه أيضا سيأتي فيها بيانا وبسطا وإيضاحا وتقريرا وذكرا للدلائل عند المصنف رحمه الله تعالى. Kemudian berikutnya itu mengenal agama Islam, dan hal ini akan juga datang penjelasan dan keterangan serta dalil-dalil yang akan disebutkan oleh pengarang kitab ini rahimahullahu taala. Qala rahimahullah ath-thaniyah min al-masail al-arba' al-amal bihi ay bil 'ilm. Wa hadhihi thamarat al-'ilm wa maqsud al-'ilm. Maqsud al-'ilm العمل وإلا فإن العلم يكون حجة على الإنسان فمقصود العلم العمل أن يعمل بما علم لا أن يحفظ نصوصا ويعرف أحكاما فمعرفة مجردة بل مقصود العلم العمل ولهذا قال علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجاب وإلا ارتحل فالمسألة الثانية العمل به أي بالعلم الذي تعلمه المسلم مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم يضرب لهذا المقام مقام العلم والعمل بمثال وهو أن العلم وهو وحي الله مثله مثل الماء مثل المطر والعمل مثله مثل النبات والشجر والنبات والأشجار مادتها التي تغذيها هي الماء والعمل بدين الله تبارك وتعالى مادته التي تغذيه وحي الله ولهذا كلما عظم حظ الإنسان من العلم عن النية الصادقة والقصد الحسن تصلح أعماله لأن العلم النافع مع حسن القصد يثمر العمل الصالح ولهذا يقول الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أي كما أن الأرض تحيا بالماء فالقلوب والأفئدة تحيا بالعلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على العلم والترغيب فيه قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وذلك لأن العلم يثمر العمل والعمل يثمر دخول الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dari permasalahan yang empat yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah yaitu al-amalu bihi. Yang dimaksud dengan beramal di sini itu beramal dengan ilmu. Karena beramal dengan ilmu adalah buah dari ilmu itu sendiri dan tujuan dari seorang menuntut ilmu. Jadi tujuan seorang menuntut ilmu yaitu mengamalkan. Karena apabila ilmu itu tidak diamalkan, maka justru akan menjadi hujjah bagi seorang manusia, menjadi penyebab dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya tujuan dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Bukan sekedar dihafal dan diketahui begitu saja. Akan tapi maksud dan tujuan dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, yahtifu bil ilmi al amal, fa in ajabahu wa illa rtahal. Ilmu membisikkan amalan, dan apabila amalan itu ilmu itu dilakukan, maka ilmu itu akan tinggal, dan apabila ilmu itu tidak diamalkan maka ia akan hilang. Masalah kedua yaitu beramal dengan ilmu yaitu seorang wajib untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian para ulama menyebutkan permisalan tentang ilmu dan amal, yaitu ilmu seperti ilmu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diumpamakan seperti air dan seperti hujan. Adapun mengamalkan ilmu atau amal dari ilmu seperti tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan akan hidup apabila disirami dengan air. Juga beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala akan bisa diterima apabila dibangun di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seorang banyak menuntut ilmu dan dengan niat yang lurus, maka amalnya pun akan baik. Karena ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan niat yang baik akan melahirkan amal yang baik pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq?" Tidakkah, apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman hati-hati mereka menjadi takut dikarenakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang diturunkan. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, kemudian waktu pun berlalu, hati-hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada kalian agar kalian berakal. Yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini dengan air, maka hati-hati pun akan hidup dengan ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapati nas-nas dan dalil-dalil yang sangat banyak yang menganjurkan untuk seorang menuntut ilmu. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia mencari ilmu dalam jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Karena ilmu itu membuahkan amalan dan amalan akan membuahkan surga. Allah Ta'ala berfirman, "Masuklah ke dalam surga, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian lakukan. Al-thaniyah al-amal bihi. الثالثة الدعوة إليه. انتهينا من الثانية والعمل به. الثالثة الدعوة إليه. المسألتان الأولى والثانية تتعلق بالإنسان خاصة، أن يتعلم ويعمل فيصلح هو في نفسه بالهدى الذي هو العلم والعمل الذي هو الدين الحق، كما قال الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم ودين الحق هو العمل. فإذا صلح العبد بالهدى ودين الحق يجتهد في أن يسعى في إصلاح الآخرين وتعدية هذا الخير الذي وصل إليه إلى غيره، فيكون هاديا ناصحا معلما بعد أن وفقه الله لأن اهتدى في نفسه وصلح في نفسه. فهذه المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم والعمل. والله يقول ادعو إلى سبيل ربك، ويقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فيعلم الإنسان الخير الذي تعلمه وعرفه وفهمه، يعلمه الآخرين، ينتشر دين الله بين الناس. قال الدعوة إليه، أي إلى دين الله. ولاحظنا ذكره للدعوة بعد العلم والعمل، وهذا يستفاد من أن الدعوة لا تكون إلا بذلك. أما من لا علم عنده كيف يدعو، وفاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يعمل كيف يدعو إلى شيء لا يعمله؟ بل ينبغي أن يصلح نفسه ثم يعدي هذا الخير إلى الغير. Pemirsa dan pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini mengatakan ats-tsaniyatu al-amalu bihi, ats-tsalitsa ad-da'wa ilaihi. Yang kedua mengamalkan ilmu, dan yang ketiga adalah berdakwah kepada ilmu tersebut. Masalah yang pertama dan yang kedua, yaitu ilmu dan amal, berkaitan dengan pribadi setiap orang. yaitu seorang dituntut untuk belajar dan mengamalkan sehingga dia pun menjadi baik, ya, dirinya menjadi baik dengan petunjuk, dengan ilmu dan dengan amal. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk di sini adalah ilmu, dan agama yang benar adalah al-amal, mengamalkan ilmu tersebut. Maka apabila seorang hamba telah menjadi baik dengan ilmu dan dengan amal, maka sepantasnya bagi dia untuk berusaha memperbaiki orang lain dengan menularkan kebaikan ini, kebaikan yang telah sampai kepadanya, kepada orang lain, sehingga dia pun menjadi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan manusia setelah Allah memberinya taufik terhadap petunjuk tersebut. Maka setelah dia baik pada dirinya, dia melangkah ke masalah yang ketiga, yaitu dia berdakwah kepada ilmu tersebut, kepada ilmu dan kepada amal. Allah taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Berdakwalah kepada jalan Tuhanmu. Dan Allah juga berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Juga firman Allah taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia mengajak kepada kebaikan yang ia telah pelajari dan ia telah ketahui dan telah dia pahami. Ia ajarkan kepada orang lain agar agama Allah Azza wa Jalla tersebar di antara manusia. Beliau mengatakan, ad-da'watu ilaih, yaitu kepada, berdakwah kepadanya, yaitu kepada agama Allah Azza wa Jalla. Dan perhatikan di sini, ketika beliau menyebutkan tentang dakwah, beliau menyebutkan setelah berilmu dan beramal. Maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya dakwah itu tidak dilakukan kecuali orang yang mempunyai ilmu. Karena orang yang tidak mempunyai ilmu, bagaimana dia akan berdakwah? Faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Dan orang yang belum mengamalkan ilmunya, bagaimana dia mengajak orang lain untuk mengamalkannya? Oleh karena itu, bagi orang yang ingin berdakwah, hendaklah dia memperbaiki dirinya sendiri, baru kemudian dia menularkan kebaikan tersebut kepada orang lain. الرابعة الصبر على الأذى فيه أي الأذى في هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن يدعو إلى الله لا يسلم لم يسلم الأنبياء ولم يسلم خاتم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ولم يسلم الصحابة والعلماء والأئمة لم يسلم الأذى ولهذا يقال إن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والزهور بل يتعرض الإنسان للأذى لأن الداعي إلى الله لا يتعامل مع صنف واحد من الناس بل يتعامل مع أصناف فهذا الخلوق وهذا البذيء وهذا السيء وهذا الغليظ إلى آخره يتعامل مع أصناف الناس ولهذا لا بد أن يتحلى بالصبر أي على الأذى أيضا بالصبر على الدعوة قد يدعو شخصا أو أشخاصا مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل فلا يحصل فائدة أو لا يحصل استجابة فيصبر ويمضي مستمرا بالدعوة وتكرار النصيحة وتوالي البيان لعل الله يهدي المنصوح والصبر خلق الأنبياء كما قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهو دأب الصالحين وخلق عظيم يحتاج إليه المسلم في دينه كله في صلاتك وصيامك وجميع عباداتك تحتاج إلى الصبر وفي بعدك أيضا عن الحرام عما نهى الله عنه تحتاج إلى الصبر وفي المصائب والآلام تحتاج إلى الصبر فالصبر خلق عظيم يحتاج إليه المسلم في أموره كلها والله يقول وبشر الصابرين قال والصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى انتبه هنا لطريقة الشيخ في كتابه كل ما يذكر مسألة يتبعها بقوله والدليل قوله تعالى أو الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ولا ترى في الكتاب كله غير هذا أما كتب أهل الباطل فالطريقة مختلفة عن هذا تماما إذا قال الدليل أو إذا استدل تجده يذكر أمورا أخرى غير القرآن الحديث إما أن يحكي تجربة أو يحكي مناما أو يتحدث عن ذوق أو ذوق أحد المشايخ أو إلى غير ذلك مما هو في كتب أهل الباطل. والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة في كتب المضلين. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما خاف على أمة الأئمة المضلين. كان يخاف على أمة عليه الصلاة والسلام منهم خوفا عظيما لشدة خطورتهم وضررهم على الناس ولعظم صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. Pemirsa dan pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang keempat yaitu as-sabru 'alal adza fi. Sabar di atas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidak akan selamat dari gangguan para anbiya, para nabi, bahkan penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak selamat dari gangguan orang lain. Para sahabat, para ulama, dan para imam-imam, mereka semua tidak selamat dari gangguan manusia. Oleh karena itu, kita perlu ketahui bahwasanya jalan dakwah ini tidak mulus, tidak penuh dengan bunga-bunga. Bahkan seorang yang berdakwah tentu akan mendapat gangguan. Orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menghadapi satu kelompok manusia, akan tetapi dia berhadapan dengan berbagai macam kelompok. Di antara mereka ada yang baik akhlaknya, ada yang buruk akhlaknya, ada yang keras, ada yang kasar, dan seterusnya. Jadi seorang dai dia akan berhadapan dengan berbagai bentuk dan berbagai macam manusia. Oleh karena itu, dia harus untuk memiliki akhlak sabar. Sabar di atas gangguan. Bersabar di atas jalan dakwah. Karena kadang-kadang dia mengajak seorang sekali atau dua kali, ya, atau banyak kali. Akan tapi dia tidak mendapatkan faedah sama sekali. Atau dia tidak memberi jawaban sama sekali. Oleh karena itu, dia harus seorang da'i harus bersabar dan terus berdakwah dan mengulangi nasihatnya dan mengulangi penjelasannya agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang yang dia nasihati. Dan sabar ini adalah akhlaknya para nabi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi dari para rasul telah bersabar. Dan ini adalah kebiasaan dan akhlak para orang-orang soleh. Dan sabar adalah akhlak yang agung yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam agamanya, dalam solatnya, dalam puasanya, dan semua ibadahnya dibutuhkan kesabaran. Bahkan ketika seorang menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun butuh untuk bersabar. Juga seorang dituntut untuk bersabar di atas musibah, di atas cobaan-cobaan, semuanya butuh kesabaran. Sabar adalah akhlak yang agung yang dibutuhkan seorang muslim dalam setiap perkara yang dihadapi. Allah Ta'ala berfirman, "Wabashshiris sabirin." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Penulis mengatakan, "Wasabru 'alal adza fi," dan sabar di atas gangguan, di atas jalan dakwah ini, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para pemirsa sekalian, cara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab ini dan seluruh kitab-kitabnya yang lain. Setiap beliau menyebutkan satu masalah, beliau mesti menyebutkan setelahnya wad dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau beliau mengatakan wad dalil qaulur rasul, dan dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau tidak akan mendapatkan, ya, selain dari kitab ini, ya, hal-hal seperti ini. Adapun dari, ya, kitab-kitab orang yang mengajak kepada kebatilan, maka jalan mereka sangat berbeda dari cara ini. Jika mereka menyebutkan dalil atau ingin berdalil, dia akan menyebutkan perkara-perkara lain, ya. Tidak menyebutkan Al-Quran, tidak menyebutkan hadis, ya. Kadang-kadang dia menyebutkan pengalaman dia, atau mimpi dia, atau perasaannya dia, atau perasaan guru-gurunya, atau yang lainnya. Yang bisa kita dapatkan orang yang membuka atau membaca kitab-kitab yang ditulis oleh pengikut kebatilan. Dan contoh-contoh terhadap hal ini sangat banyak di kitab-kitab yang menyuruh kepada keburukan dan kebatilan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'imma al-mudhillin." Sungguh hal yang paling aku takutkan atas umatku yaitu para penyeru-penyeru kepada kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, ya, khawatir atas umatnya dikarenakan bahayanya dan besarnya mudaratnya bagi manusia dan besarnya penghalang, ya, sebab besarnya hal ini menyebabkan yang menghalangi seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa ad-dalil qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Thumma naqala kalima 'azima 'an Imam Syafi'i rahimahullah fi bayan makanat hadhihi as-surah wa 'azim sya'niha. Wa نقف إلى هذا الحد ويكون الكلام في لقائنا القادم عن هذه السورة العظيمة وعن مضامينها الجليلة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع مجيب. Pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan, وَالدَّلِيلْ قَوْلُهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَنَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبَرِ. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kemudian beliau menyebutkan kalimat yang agung dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan kedudukan surat yang agung ini. Dan kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya penjelasan tentang surat yang agung ini serta kandungan-kandungannya yang luas dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kita semua manfaat terhadap apa yang telah kita pelajari dan mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh dan menunjukkan kita jalan yang lurus dan memperbaiki agama kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita taufik dan dialah yang maha mendengar lagi maha menerima doa. Jazakum Allah khair fadilat syekh dan Al-Ustaz Iqbal Afizahullah yang telah menerjemahkan. Ada beberapa waktu tersisa, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dari penjelasan syekh ada keutamaan menuntut ilmu yang menjadi pertanyaan beberapa pendengar. Apakah kewajiban mencari ilmu hanya sebatas kepada ilmu agama saja? Bagaimana batasan diperbolehkan mencari ilmu dunia? Jazakumullah khair. تعلم علم الشريعة كما تقدم على نوعين، فرض عين وفرض كفاية. وفرض الكفاية أو فرض العين هو ما لا يسع أي من المكلفين أن يجهله، مطلوب من المكلفين جميعا أن يتعلمه. والعلوم الدنيوية فيما تمس حاجة الناس إليه ونفعهم يطلب من البعض لا من الجميع أن يتعلمه، فيكون من العلم الكفائي إذا كانت الحاجة تمس إليه ويحتاج الناس إليه حاجة ماسة، فإنه يتعلمه من أفراد الأمة من يسد ذلك أو تلك الثغرة. Ya, jawaban beliau bahwasanya mempelajari ilmu syariat ini terbagi menjadi dua, ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Ya, fardu ain yaitu ilmu yang wajib dituntut untuk semua kaum muslimin, ya, tidak ada seorang pun yang jatuh atau tidak wajib untuk mempelajari hal tersebut. Adapun ilmu-ilmu dunia, maka dipelajari apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. ya, ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka dipelajari oleh sebagian kaum muslimin. Dan hal ini, ya, apabila telah cukup, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Ya, jadi ilmu dunia, ilmu yang ya dibutuhkan untuk dipelajari, maka sebagian kaum muslim, apabila sebagian kaum muslimin telah mempelajarinya, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير ونلتقي بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga kita dipertemukan kembali pada pertemuan berikutnya dan kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.